Alaikum warahmatullahi rahimani wa rahimakumullah. Hadirin dan hadirat, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di rumah yang baik ini dalam sebuah kegiatan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan untuk kita semua yang hadir di dalam majelis ini, untuk penghuni rumah, dan selalu memberikan untuk kita petunjuk dan kekuatan di atas jalan yang lurus, menerangi kehidupan kita dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pada sore hari ini tema yang diminta untuk dibahas adalah terkait dengan bagaimana menjaga atau membangun sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah dan mawaddah. Dan ini adalah sebuah pembahasan yang penting di dalam kehidupan, termasuk dari hal yang dicari oleh manusia di dalam kehidupannya. Dan memang tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya kehidupan rumah tangga untuk hal tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari diri-diri kalian sendiri, agar supaya kalian itu tenang kepada pasangan kalian. Dan Allah jadikan antara kalian ada mawaddah, ada kasih sayang, warahmah, dan saling merahmati. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat bagi orang yang berpikir. Maka ayat yang agung ini menjelaskan kepada kita semua hal yang diinginkan dari kehidupan berumah tangga. Dan Allah sebut bahwa itu dari ayat-ayatnya. Kita dalami mana ayat-ayat. Ayat itu suatu argumen dalil yang jelas, bukti yang terang. Dan dari ayat-ayat Allah, an khalaqa lakum, Allah menciptakan untuk kalian azwajan, pasangan-pasangan, laki-laki memperoleh istri, istri mendapatkan suami, dijadikan mereka memiliki pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian itu tenang kepadanya. Ini diantara maksud-maksud agung di dalam pernikahan, bahwa pernikahan itu adalah agar seorang memperoleh ketenangan di dalamnya, ketenangan dari sisi agamanya, ketenangan dari sisi kejiwaannya, ketenangan di dalam hal-hal yang dia perlukan pada kehidupannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan hal ini sebagai jalan untuk memperoleh ketenangan itu. Maka kita wajib mensyukuri atas anugerah dan nikmat tersebut. Karena itu telah datang anjuran-anjuran terhadap laki-laki maupun perempuan untuk meraih kebahagiaannya di dalam berumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ya ma'asyar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah, sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, sebab puasa itu adalah pemutus syahwatnya, menjaganya. Maka ini di antara faedah dari pernikahan, di dalam ia berumah tangga, dia memperoleh ketenangannya, membuat kehidupannya menjadi stabil. Dan ini diantara sekian banyak maksud yang indah di belakang pernikahan tersebut. Dan diantara maksud pokok di belakang pernikahan adalah untuk memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena nikah ini sunnahnya para nabi dan para rasul. Walaqad arsalna min qablika rusulan wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriya. Kami telah mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad rasul-rasul, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keluarga. Itu sunnah dari para nabi dan para rasul. Maka ketika dia masuk di dalam rumah tangga, hendaknya dia sadari bahwa itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Ini awal perkara yang harus kita pahami di dalam menjaga dan menjalani kehidupan berumah tangga. Bahwa seorang yang berumah tangga itu bukan sekadar dia memiliki pasangan, hidup bersama, ada kewajiban yang dia tunaikan dan sebagainya, tapi ia di dalam berumah tangga itu ibadah kepada Allah, berada di dalam sebuah tenda ibadah. Dan namanya seorang yang sedang berada di dalam ibadah, dia hendaknya bersyukur akan ibadah itu. Dia menjaga ibadahnya. Dia menjaga dari nikmat tersebut. Iya. Maka ini yang sepatutnya dipelihara oleh setiap muslim dan muslimah. Bagaimana ia menjadikan taufik dari Allah untuknya masuk di dalam hidup berumah tangga, memiliki pasangan, memiliki keluarga sebagai sebuah nikmat yang hendaknya dia pelihara, dia jaga. Kalau ini tertanam di dalam diri dengan baik, maka ini pondasi yang sangat indah yang akan memudahkan seorang itu di dalam membentuk berbagai kebaikan di rumah tangganya. Iya, dia tidak akan terbebani dengan rumah tangga, sebab dia tahu ini ibadah. Orang yang terbebani itu yang merasa berat tanggungan dan sebagainya, karena dia menganggap hal tersebut adalah beban yang memberatkan. Beda kalau dia menganggapnya sebuah ibadah. Dia menganggapnya sebuah nilai yang mendekatkannya kepada Allah. Beda dengan orang yang menganggap bahwa itu adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya dihidupkan. Iya. Apalagi di dalam kehidupan berumah tangga, berbagai lahan ibadah. Berbagai lahan ibadah yang mungkin tidak akan dimudahkan untuknya kalau dia tidak berumah tangga. Inilah inti sebenarnya di dalam membentuk kehidupan yang baik, yang bahagia dan harmonis di dalam berumah tangga. Bagaimana ia menjadikan setiap saat di dalam kehidupan berumah tangganya bernilai ibadah kepada Allah dan menjaganya sebagai ibadah. Iya. Kalau kita sudah berpikir untuk hal ini dengan mendalam, maka cabang-cabang pembahasan yang lain itu akan mudah. Akan banyak sekali terbuka berbagai lahan kebaikan di dalam berumah tangga tersebut. Iya. Dan saya akan jelaskan beberapa perkara di dalam hal tersebut. Dari lahan-lahan ketaatan, kebaikan-kebaikan yang bisa didapati oleh seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan berumah tangganya. Maka sekali lagi, nikmat kepada seorang hamba diberi taufik berumah tangga itu adalah karunia yang hendaknya dia jaga. Nikmat yang harusnya dia pelihara. Dia berusaha untuk menjaga kelangsungannya, kelestariannya. Dan bagaimana? Aman dan mulus di dalam kehidupannya. Iya. Banyak ayat-ayat dan hadith-hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan makna ini. Saya tadi bacakan ayat di surah Ar-Rum. Ada ayat yang lain di surah Al-A'raf. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian usia dicipta dari Nabi Adam. Kemudian dijadikan dari Nabi Adam ini tercipta istrinya, Hawa. Liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang bersama istrinya. Lagi-lagi memperoleh apa? Ketenangan. Iya. Dan di dalam ayat ini diterangkan bahwa perempuan ibu kita Hawa itu dicipta dari siapa? Dari Nabi Adam. Dan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang agung. Beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira. Fainnahunna khuliqna min dhila." Berwasiatlah kalian kepada para perempuan dengan wasiat yang baik, karena para perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuknya Nabi Adam. Semua orang tahu tulang rusuk itu lurus atau bengkok? Bengkok. Semua orang tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa in a'waja ma fi dhila a'la." Padahal tulang rusuk itu yang paling bengkoknya di ujungnya. Iya. "Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta." Kalau kamu datangi tulang itu lalu kamu luruskan, kamu akan patahkan. "Wa in taraktahu lam yazal a'waj." Tapi kalau dibiarkan, dia akan terus bengkok. "Fastausu bin nisa'i khaira." Maka kata Nabi, berwasiatlah terhadap perempuan dengan apa? dengan kebaikan. Iya. Ini hadis sebuah penjelasan hakikat sekaligus diterangkan bagaimana kehidupan berumah tangga itu. Terangkan hakikat ini takdir dan penciptaan Allah. Harus diterima oleh laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan dicipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Iya. Dan Nabi memberikan perumpamaan yang bisa dipahami. Jadi kalau dipaksa diluruskan, bisa patah. Tapi kalau tidak diluruskan, akan terus bengkok. Ya. Maksudnya, berwasiatlah dengan baik, perbaiki sedikit demi sedikit. Harus banyak saling nasihat, menasihati, banyak memaafkan, banyak memberikan solusi, banyak memberikan udzur, banyak mengarahkan, kalau lupa diingatkan, salah diperbaiki. Ya harusnya demikian. Sebab itu mana? Berwasiatlah dengan apa? Dengan kebaikan. Iya. Dan tatkala dia adalah ibadah, maka ini adalah puncak dari kebaikan yang dicari dalam rumah tangga. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik untuk keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Iya. Ini juga hadis yang agung dari Rasulullah. Dicermati. Dari mana penghambaan di dalamnya. Jadi katakan sebaik-baik kalian. Iya, kalau seorang ingin mengatakan saya ingin menjadi orang yang baik. Ini jalannya sudah diterangkan oleh Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaiknya untuk keluarganya. Jadi jangan dipandang bahwa dia berbuat baik kepada keluarga itu. Itu hanya pekerjaan sambilan. Ya. Kalau ada dari sisa-sisa kebaikannya itu untuk keluarganya. Ya. Sebab kadang ada sebagian orang seperti itu. Ya Masya Allah ya. Kalau dia di luar rumah, Masya Allah, lembut, santun, ya, kayak burung merpati yang sangat indah. Tapi kalau dia di dalam rumah, ya, kayak singa. Nah, ini hendaknya diperhatikan dari wejangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaiknya untuk siapa? Untuk keluarganya. Pikir dulu dia menjadi terbaik untuk keluarganya. Terbaik untuk keluarganya. Ya, kalau dia terbaik untuk keluarganya, maka dia adalah tempat berbicara yang baik untuk keluarganya. Ya. Orang yang paling enak diajak berdiskusi. Kalau ada sesuatu, mungkin istrinya tidak berpikir untuk curhat kepada siapapun, kecuali kepada suaminya. Ya kalau sekarang ini, zaman seperti ini, ada masalah di rumah saja, istri curhatnya ke Facebook, ke Twitter, ya sedikit-sedikit broadcast. Nah, ini menjadi masalah. Karena kadang hal-hal telah diterangkan jalannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang kita perhatikan. Maka sebaik-baik kalian adalah yang terbaiknya untuk siapa? Untuk keluarga ya. Ya. Jangan dianggap bahwa akhlak yang mulia itu hanya sekadar untuk orang lain. Akhlak mulia itu dari sumber kebaikan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Albirru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Itu kebaikan. Iya. Dan kadang seorang dengan akhlaknya mulia, dia sama dengan kedudukan orang yang puasa sunnah terus menerus, dia orang yang sholat di malam hari terus menerus tidak berhenti, yang akhlaknya apa? Mulia. Ya, dan ini bisa dia kembangkan di rumahnya, dia jadikan sebagai sumber kebaikan di dalam rumahnya. Dia tersenyum kepada seorang muslim, itu sudah pahala sedekah, suatu hal yang ma'ruf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dari hal yang baik, walaupun sekadar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang apa namanya, lepas, enak begitu, tersenyum. Ya. Ini kepada orang lain, apalagi kepada istri, kepada anak-anak. Ya. Harusnya demikian. Nah, demikian pula sebaliknya, istri kepada suaminya. Harusnya menunjukkan akhlak yang terbaik. Itulah wijangan-wijangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan. Saya akan bacakan sebagian hadis tentang hal itu insyaallah taala. Iya. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, saya sangat tahu kapan engkau itu sedang ridha dan kapan engkau sedang ngambek." Kata Aisyah, "Bagaimana engkau tahu ya Rasulullah? Kalau engkau ridha kepada saya, engkau bersumpah demi Rabbnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu tidak ridha terhadap saya, engkau bersumpahnya demi Rabbnya Nabi Ibrahim." Ya. Perhatikan hal yang seperti itu pun, seorang boleh bersumpah dengan nama demi Rabb Nabi Muhammad, demi Rabb Nabi Ibrahim. Yang jelas dengan nama Allah dia bersumpah, kan begitu? Iya. Hal yang kecil seperti ini diperhatikan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siapa? Pada istrinya. Sebagian suami, emangnya gue pikirin. Ya. Urus dirimu sendiri aja. Nah, ini yang kadang harus di apa? Diperbaiki. Iya. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah saya tidak pernah meninggal apa namanya berbuat sesuatu kecuali pada namamu saja, yang lainnya tidak." Ini dari akhlak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terhadap Rasulullah. Walaupun mungkin kadang Aisyah cemburu atau ada hal yang Aisyah marah pada sebagian perkara, tapi tidak ada dia memboikot Nabi berbuat sesuatu kecuali memboikot di mana? Di namanya saja, di masalah sumpah itu saja. Iya. Dan ini dari akhlak yang baik. Hendaknya kita perhatikan, kita jadikan sebagai lahan kebaikan di dalam kehidupan kita. Iya. Jadi kalau saya kembalikan lagi ke asasnya, hidup berumah tangga itu adalah ibadah. Ingat, biar apa? Ibadah. Rumah itu harusnya dijadikan sebagai surganya. Sebagian as-salaf ada yang berkata bahwa seorang itu tidak akan merasakan surga di akhirat kalau dia tidak merasakan surga di dunia. Iya. Apa itu surga di dunia? Itulah kebahagiaan seorang hamba dalam keimanan, dalam beragama, dalam berilmu, itu surga di dunia. Karena dimaklumi bahwa ibadah itu luar biasa, memberikan kebahagiaan yang sangat besar. Kebahagiaan yang sangat besar. Cahaya yang muncul di belakang ibadah-ibadah itu akan mewarnai kehidupan seorang hamba, menjadikan kehidupannya lebih bersinar, lebih berbahagia. Iya, ini adalah hal yang semuanya memahaminya. Maka apabila dia merasakan surga di dunia, itu artinya dia sudah baik dari keimanannya, ibadahnya, ilmunya. Maka pasti dia akan merasakan surga di mana? Di akhirat. Iya. Dan itu banyak, surga dunia itu banyak, subhanallah. Dalam ibadah. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'a, kapan hari kebangkitan?" Ya, pertanyaannya Masya Allah ya. Berpikir hari kebangkitan. Ya, beda dengan kita. Pikirannya, ya banyak sibuk dengan dunia, sibuk dengan apa namanya. Tapi, subhanallah sahabat ini, pikirnya hari akhirat. Tapi ini pertanyaan bukan pada tempatnya. Ya. Kapan hari kebangkitan? Nabi tidak tahu hari kebangkitan itu kapan. Dan tidak seorang manusia pun yang tahu. Karena itu Nabi arahkan kepada sahabat ini kepada hal yang lebih bagus. Nabi berkata kepadanya, "Wama addatta laha?" Lalu kamu apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kebangkitan? Dari jawab oleh Nabi, tapi Nabi balik bertanya, apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kebangkitan? Ini yang bermanfaat. Maka orang ini seakan-akan dia bersedih. Terlihat sesuatu pada dirinya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya belum menyiapkan banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seorang itu akan bersama siapa yang dia cintai. Subhanallah. Ini saja kita bahas siapa yang kita cintai, itu sudah surga. Kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang sangat indah. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari sisi dunia, mereka bukan orang-orang yang dikatakan memiliki dunia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya pernah 3 kali hilal, maksudnya sudah hampir 3 bulan, itu tidak menyala tungku kompornya, tidak ada asap yang keluar dari rumahnya. Maksudnya tidak masak di rumah-rumah beliau. Lalu apa yang menghidupi keluarganya? Aisyah menjawab, "Ala suwadan." Hanya air dan kurma saja. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada dalam sepotong hadis ada dari istri-istri Nabi yang mengeluh. Iya. Ada yang komplain kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya kurang jatah saya." Karena mereka menganggap di dalam rumahnya, di dalam kehidupannya itu adalah surga, sebuah ibadah yang sangat agung. Ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Iya. Kita tumbuhkan di dalam diri kita. Kadang sebagian orang, sebagian perempuan di rumahnya, "Oh, saya di rumah sendirian, kesepian." Ya, kalau ditinggal kerja suami, apalagi anak-anak semuanya pergi sekolah. Ini sudah pemikiran harus diperbaiki. Sebab ini cara berpikir yang keliru. Ya. Seorang muslim dan muslimah itu lari merasa sepi. Dia bisa hidup beribadah kepada Allah. Dia bisa hidup bersama Rasulullah dan para sahabatnya, dan dia sedang di rumah. Karena itu suatu hari orang-orang berkata kepada Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak, ya Masya Allah ya, ini seorang imam besar. Iya. Dan beliau ini dikatakan dalam biografinya itu tidak ada suatu amalan kebaikan apapun kecuali Ibnul Mubarak sudah pernah lakukan. Jadi Ibnul Mubarak ditanya, "Kenapa kamu terlalu banyak di rumah? Tidak merasa sangar kesepian di rumah. Kata Ibnu Mubarak, siapa bilang saya kesepian di rumah? Saya itu di rumah hidup bersama Nabi dan para sahabat. Karena beliau kerjanya menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengulanginya. Itulah hidup bersama Nabi dan para sahabatnya. Dia seakan-akan melihat Rasulullah ketika diceritakan bahwa Nabi bersabda begini, dalam sebuah keadaan Nabi begini. Seakan-akan dia hidup di masa Nabi dan para sahabatnya. Iya. Ini dari sorga-sorga di dalam apa? Di dalam kehidupan. Tapi kadang kita berpikirnya yang keliru. Iya. Menganggap sesuatu itu kadang sebagai beban. Ini sudah salah dalam berpikir. Sesuatu itu jangan dianggap beban. Jadikan sesuatu yang kita hadapi sebagai suatu lahan ibadah. Kalau tidak ada lahan ibadahnya, dicarikan celah supaya bernilai ibadah. Perbaiki niatnya. Ya, itulah kehidupannya seorang muslim dan muslimah. Ya. Dan di situ sisi pentingnya belajar ilmu agama. So, kalau dia semakin banyak belajar ilmu agama, maka dia akan semakin pandai melihat celah-celah pahala. Orang ketika kena musibah, ya, sedang ada masalah, itu seakan-akan dia yang paling sial di atas kehidupan dunia. Ya, seakan-akan dia yang paling menderita. Tapi kalau dia mengerti dari lingkup-lingkup ibadah, banyak sekali pintu ibadah yang bisa dia buka untuk dirinya. Ada pintu kesabaran, ada pintu ridha, ada pintu kesyukuran, ada pintu berbaik sangka kepada Allah, ada pintu kejujuran, ada pintu harapan, ada pintu kecintaan, ada pintu tawakal. Ini kan ibadah-ibadah. Satu ibadah saja itu luar biasa pahalanya. Apalagi kalau dia kumpulkan berbagai ibadah tersebut. Tapi ini perlu renungan. Dan seorang perlu belajar dengan baik, mendalami dari ilmu agama. Iya. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diperhatikan dari amalannya, itu dianggap orang yang sederhana beramal, santai. Santai beramal. Tapi subhanallah, sebagiannya sudah dijamin masuk surga. Iya. Sampai pernah suatu hari Abdullah bin Amr bin As, ini dalam sebuah kisah yang walaupun ada pembahasan dari sisi sanadnya, namun Syekh Al-Albani menguatkan hadisnya. Jadi ada orang yang datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini orang dari penduduk surga. Heran Abdullah bin Amr bin As, apa amalan orang ini? Kok dia penduduk surga? Diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As datang ke rumahnya. Iya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As bikin alasan sehingga dia bisa tinggal di rumah orang itu, mengamati apa ibadah orang ini. Ini keseriusannya para sahabat, ya. Iya. Nah, sama dengan kita. Kita jalan-jalan hadith-hadith yang menjelaskan Al-Quran, hadith-hadith menjelaskan tentang sorga, ya kita bengong aja melihatnya. Iya. Mereka subhanallah, Nabi berucap seperti itu, cari tahu apa sebabnya. Kok bisa? Ya. Bukan iri pada orang itu, tapi ingin seperti orang itu. Ini semangat mereka. Maka tinggal bersama orang itu. Ya, di waktu malam, dia bukan orang yang sholat satu malam suntuk. Ya. Hanya saja sebelum subuh, dia melakukan witir. Di waktu siang, bukan orang yang puasa terus menerus. Iya, tapi dia dapati orang baik akhlaknya saja. Maka setelah berlalu waktu 3 hari, ya coba batasan jamu, tamu berapa hari? 3 hari. Akhirnya Abdullah bin Amr berkata, sebenarnya yang membuat saya tinggal bersama kamu ini, Nabi berucap tentang engkau begini. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Maka kata orang ini, sepanjang engkau sudah mengucapkan hal tersebut, maka saya beritahu saja bahwa saya tidak pernah ada dendam, dengki kepada siapapun dari kaum muslimin. Subhanallah. Jadi bukan amalan lahir amalannya. Amalan apa? Amalan hati. Dan ini menyebabkan dia sudah dikatakan oleh Nabi penduduk sorga. Penduduk sorga. Ya. Banyak dari kita kadang hanya semangat di amalan lahirnya saja. Ya. Dan ini semangat pada amal lahir ini kadang bikin masalah juga. Karena kadang dia ingin tampilkan kepada orang, ingin dibilang begini dan begitu. Ya. Walaupun seorang harusnya banyak beramal. Ya. Dan tidak cukup amalan hati, harus ada amalan lahir yang membenarkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Tapi itu perhatikan dari kehidupan para sahabat. Kadang terlihat santai. Karena itu kata sebagian para sahabat, solatnya ahli ibadah atau tidurnya orang yang berilmu, ya, itu lebih baik. Tidurnya orang yang berilmu di malam hari itu lebih baik dari solat malamnya orang-orang yang jahil satu malam suntuk dia solat. Dan berbukanya orang yang berilmu itu lebih baik dari puasanya orang-orang yang tertipu dengan dirinya. Sebab dia ketika di malam hari tertidur, ya, ada dari sisi ilmu yang dia amalkan. Di siang hari mungkin dia berbuka, ada dari sisi ilmu yang dia terapkan. Jelas ya? Ini ucapan ini memperbandingkan, bukan artinya mereka tidak melakukan hal tersebut. Ya, karena para sahabat itu dikenal dengan banyaknya ibadah, puasa. Sampai disebutkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau malah ketika umur beliau sudah semakin tua, beliau malah puasa setiap hari. Iya. Karena sangat semangat mencari husnul khatimah. Iya. Perhatikan dari lahan-lahan kebaikan yang mereka buka untuk dirinya. Karena itu para sahabat, jalan mereka, iya, dikatakan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ma sabaqakum Abu Bakar bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia puasa, banyaknya dia salat, banyaknya dia bersedekah. Tapi Abu Bakar mendahului kalian dengan sesuatu bercokol di dalam hatinya. Iya. Abu Bakar salat, para sahabat juga salat. Abu Bakar puasa, sahabat yang lain juga puasa. Abu Bakar berjihad, sahabat yang lain juga berjihad. Abu Bakar bersedekah, sahabat yang lain juga bersedekah. Tapi apa yang membedakan? Nah, di sinilah amalan hati. Iya. Jelas ya? Dan ini perlu kita perbaiki dalam seluruh kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Iya. Dalam amalan hati ini, itu yang kadang membuat amalan seorang sama tapi beda nilainya. Beda nilainya. Karena itu kata sebagian as-salaf, ada dua orang sholat berjamaah. Di sholat pertama, sama-sama sholat pertama. Dua-duanya sebagai makmum. Ya. Kira-kira dari penampilan lahirnya ada yang berbeda atau tidak? Nah, ada yang berbeda, sama sholatnya. Tapi yang satunya sholatnya di langit, yang satunya sholatnya di bumi. Ya. Kalau mungkin sekarang ini ada yang sholatnya di sumur bor, di bawah lagi. Ya. Apa yang membedakan? Nah, bisa diketahui yang membedakannya. Dari amalan hatinya, dari khusyuknya, dari nilai-nilai ibadahnya. Itu yang membedakan. Karena itu hebatnya jalan para sahabat, seperti yang digambarkan oleh seorang penyair, mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Ya, bagaimana saya bisa dapatkan gaya berjalanmu yang santai itu? Kamu jalannya pelan-pelan. Ya, ibarat orang yang lomba berjalan, finishnya sama. Dia santai, orang sudah berlalu semua. Apa namanya? Startnya sama ya? Startnya sama. Dia santai berjalan. Orang sudah berlalu di depannya. Dia santai. Tapi begitu tiba di garis finish, dia sudah nongol di depan. Itu jalannya para sahabat. Iya. Ini yang perlu kita dalami, kita pelajari. Karena itu inti segala kebaikan adalah dengan mempelajari ilmu agama, cinta kepada ilmu agama, mendidik seluruh anggota yang ada di dalam rumah tangga dengan ilmu agama. Suami rajin belajar, istrinya juga rajin belajar, anak-anaknya dididik dengan ilmu. Iya, dididik dengan ilmu. Memang anak-anak gak semuanya kita diharuskan, diarahkan menjadi ustadz misalnya, menjadi ulama semuanya. Iya, karena kemampuan manusia juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Tapi paling tidak diajarkan kepada mereka bekal dari ilmu agamanya yang bisa membuatnya selamat di dunia dan selamat di mana? Di akhirat. Bekal dari ilmu agama yang dengannya dia merasakan sorga di dunia menjadi bekalnya untuk masuk di sorga di mana? Di akhirat. Ini yang harusnya kita perhatikan. Baik. Jadi dari hal yang sangat penting untuk kita cermati, bagaimana seharusnya di dalam berumah tangga itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di sini, saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanukum khuluqa, wa khiyarukum linisa'ihim." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling baik untuk istri-istrinya. Paling baik untuk istri-istrinya. Ini sifat ya. Bagaimana sifat seorang suami? Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan bagaimana kehidupan yang berumah tangga yang baik bersama istri-istrinya. Dan itu banyak sekali hadit-hadit yang menukil ya, kehidupan beliau bersama keluarganya dari kerenggahan hati beliau. Ya, kadang beliau minum dari sesuatu, istrinya juga minum dari hal yang sama. Dan di antara hadith yang indah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hadith yang riwayat Abu Daud dan Nasa'i, "Rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla wa iqadha imra'atahu." Allah merahmati seorang lelaki yang dia berdiri di malam hari, dia salat malam dan dia bangunkan istrinya. "Fa in abad nadhahati wajihiha al-ma." Kalau istrinya tidak mau, dia percikan air di mukanya supaya bangun. Ya, maksudnya dipercikan air, dibantu untuk dibangunkan, begitu maksudnya. Ya. Dengan hal yang baik, itu kan cara pembahasan. Bukan diambilkan ember kemudian disirami. Tidak. Ya. Tapi ini agar supaya dibantu bisa bangun di malam hari. Kemudian kata Nabi, "Rahimallahu imra'atan qamat min al-lail fa shallat wa iqadat zawjaha." Dan semoga Allah merahmati seorang perempuan yang dia berdiri salat di malam hari lalu dia bangunkan suaminya. Iya. "Ain aba nadhahat fi wajhihi al-ma." Kalau suaminya tidak mau, dipercikan air di mukanya. Ya, ini kehidupan yang baik di dalam rumah tangga. Saling bahu-membahu, bantu-membantu di dalam apa? Di dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Iya. Yang namanya suami, ya. Tidak seluruh suami itu lengkap dari apa? Dari sifat-sifat baiknya. Ya, jangan semua perempuan berharap dapat Nabi Yusuf. Ya. Kalau dia cari Nabi Yusuf, habis nanti. Tunggu waktu, tidak dapat-dapat. Ya. Dan jangan seorang suami nyarinya Aisyah atau Khadijah. Ya. Ini sulit nanti dapatnya. Tapi seorang dia bersyukur dan ridha terhadap apa yang Allah sudah tentukan. Iya. Dia diberi seorang istri, seorang suami, dia bersyukur akan hal tersebut. Kesyukurannya itu akan menyebabkan dia menambah, akan bertambah apa? Bertambah nikmat. Bukankah Allah telah menjamin, "Wa itaaddana rabbukum la in syakartum la aziidannakum." Ketika Rabb kalian mengumumkan, nanti kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Akan ditambah nikmat itu. Iya. Banyak orang salah paham, dikiranya kecantikan itu pada perkara lahir saja. Itu keliru ya. Keelokan itu bukan pada perkara lahir saja. Ada keelokan yang lebih penting. Keelokan pada perkara apa? Batin. Dari perkara batin ini, kalau lahirnya pun tidak bagus, akan menjadi bagus karena batinnya yang bagus. Iya. Karena perkara batin yang apa? Yang bagus. Karena keindahan di dalam batin itu memberi pengaruh di badannya, di tubuhnya. Dan ini harus dipahami. Iya. Karena itu gak perlu para istri itu khawatir. Oh, suami saya nanti melirik ke sana, ke situ. Ya. Nanti dia mau nambah lagi. Ya. Itu gak perlu dikhawatirkan. Ya. Yang perlu dikhawatirkan sebenarnya dirinya saja. Yang perlu dikhawatirkan. Dia kurang bertakwa kepada Allah. Kurang baik hubungannya kepada Rabb-nya. Sebab kapan dia semakin baik hubungannya kepada Allah, semakin baik penampilan, semakin baik batinnya, maka pasti itu akan lebih memperindah dirinya. Iya. Karena itu dari kebanyakan orang sekarang ini sibuk mengurus kecantikan lahir saja. Kecantikan batinnya lupa. Iya. Dan ini kecantikan batin enggak perlu banyak biaya, enggak perlu ke salon kemana. Ya. Kecantikan lahir ini dia hanya perlu belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Iya. Dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu membawa kebaikan. Kira-kira siapa seorang perempuan seperti istri Firaun itu? Seorang perempuan mukminah tapi suaminya Firaun. Tapi bersamaan dengan itu, dia adalah penduduk sorga. Ini karena hebat, luar biasa. Sudah bayangkan. Ya. Suaminya kafir, tapi istrinya penduduk sorga. Disebut dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat, keutamaannya. Iya. Jadi di kondisi apapun, seorang bisa membuka untuk dirinya lahan ketaatan. Dan perlu khawatir. Ada lahan ibadah. Di masalah apapun yang dia hadapi, ada lahan ibadah bisa dia lakukan. Iya. Paling tidak, dia bersabar. Kan? Sabar ibadah itu bukan? Ibadah. Ibadah. Dia kena ujian coba, sabar, sudah dapat ibadah. Dia rela dengan hal tersebut. Ibadah lebih besar lagi. Sebab ridha itu lebih tinggi daripada apa? Sabar. Kadang kalau tingkat keilmuannya bagus, dia malah naik ke jenjang ibadah lebih tinggi lagi. Dia malah kena musibah, bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Ini di atas ridha lagi. Ya. Para nabi seperti itu. Sebutkan di dalam hadis, "Wa innahum la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha." Para nabi itu bergembira dengan ujian seperti kalian bergembira dengan nikmat. Ya. Karena kejahilan kita dan kelemahan iman kita, kita kalau dapat nikmat, wah masya Allah, gembiranya luar biasa ya. Tapi subhanallah, para nabi kalau dapat ujian, sebaliknya mereka sangat apa? Gembira. Iya. Maka ini yang perlu ditanamkan. Bagaimana kita meraih hal tersebut, mendapatkannya? Iya. Ini sekali lagi, tidak cukup berangan-angan, berniat. Ya. Tapi harus ada amalan ke sana. Kita belajar dan mengamalkan dari ilmu agama di dalam hal tersebut. Ya. Dalam sebuah ayat di surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى perintahlah keluargamu untuk melakukan sholat. Perhatikan, perintah keluargamu untuk melakukan apa? Melakukan sholat. Wastabir alaiha, dan sabarlah kamu terhadapnya, terhadap memerintah, terhadap anjuran sholat. Sabar. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada engkau, kami yang memberi rezeki malah kepada engkau. Dan akibat yang terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Iya, akibat yang terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ayat luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah diperintah agar supaya memerintah keluarganya menegakkan sholat. Karena ini diantara pondasi-pondasi pokok yang harusnya ditegakkan di dalam keluarga tentang masalah sholat ini. Bagaimana orang-orang di rumahnya dia pelihara sholat lima waktunya, khususnya sholat subuh dan sholat asarnya. Iya. Sebab ini penjagaan yang paling baik, si suami maupun si istri. Ya, si suami menghadiri sholat berjamaahnya di masjid, si istri dia juga perbaiki sholatnya di mana? Di rumah. Ya, kadang sebagian perempuan dianggap, oh di sini kan tidak ada ketentuan ada imam dia qomat 5 menit setelah adzan. Ya, makanya sering santai-santai saja. Kadang sholatnya sering terlambat hingga ke akhir waktu. Ya, kalau masih akhir waktu mending ya. Tapi kadang ada yang dijamak sudah sholatnya. Iya. Makanya dari kekeliruan. Ya, sebagian suami, ya masya Allah, rajin ke masjid. Iya. Tapi rakaat terakhir terus dapatnya. Dapat rakaat terakhir. Sering terlambat. Ini hal-hal kadang sepele kita anggap. Ya, sepele. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW pernah melihat dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau melihat keterlambatan dari sahabatnya. Maka Rasulullah langsung menegur. Taqaddamu, maju kalian ke depan. Jangan terlambat-terlambat terus. I'tammu bi, ikuti saya dalam sholatku. وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ خَلْفَكُمْ, dan hendaknya orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Kemudian Nabi bersabda, لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ, akan terus menerus ada satu kaum yang terlambat menghadiri sholat berjamaah sampai Allah mengakhirkan urusannya. Gara-gara dia terlambat hadir sholat berjamaah, diberikan balasan setimpal, dilambatkan seluruh urusannya. Iya. Jadi ini hati-hati. Kadang ada yang terlambat bisnisnya, terlambat keluar fee-nya, keluar. Ya mungkin saja kita yang menjadi penyebabnya sendiri. Iya. Maka Allah perintah kepada dia, perintah keluargamu melakukan sholat. Wastabir alaiha, sabar kamu terhadapnya. Ya perlu kesabaran ya. Ya, jangan saya berkata, saya sudah sekian tahun ya membangunkan tiap hari bangun. Mau bangun, biarin aja dah, urus dirimu sendiri. Ya. Diperintah bersabar dalam hal tersebut. Nah, disitulah seorang ketika dia bersabar, kan ada pahala kesabaran, pintu ibadah yang lainnya. Ya. Ketika dia membangunkannya, kadang sudah kasar, ya sudah membentak, nah, dihadirkan lagi dari lahan ibadah. Akhlak yang baik itu juga adalah apa? Pahala. Lahan ibadah yang lain lagi untuknya. Ya. Dia memakai kata-kata yang lembut, kata-kata yang indah. Nah, itu lahan ibadah yang lain. Karena dalam Al-Quran Allah perintah, ya kul li ibadi allati hiya ahsan. Ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku hal yang paling baik. diperintah untuk berucap yang paling baiknya. Nah, jadi pintu-pintu ibadah banyak yang bisa dibuka. Wastabir alaiha. Sabar kamu terhadapnya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki darimu. Ini harus dipahami dalam kehidupan ya. Bahwa rezeki itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik ya, hubungan kita kepada Allah tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu dari kehidupan. Hanya saja orang kadang lupa memahami bahwa rezeki itu dua macam. Ya. Ada rezeki dalam hal yang lahir dari kehidupan dunia dan sebagainya. Ada rezeki terkait dengan hati. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukan kekayaan itu, kecukupan itu dengan banyaknya harta benda. Tapi kecukupan adalah kekayaan di dalam hati. Itu hakikat kecukupan sebenarnya. Ya. Tahu banyak dari manusia, banyak kelebihannya, banyak ininya. Tapi dia tidak merasa cukup. Dari tabiat pada sebagian anak Adam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li ibni Adam wadiyaini min dhahab labataga ilaihi matsalitha." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, dia cari lembah yang ketiga. Iya. Tidak ada yang menyumbat mulutnya kecuali tanah dikubur. Nah, itu baru dia berhenti. Nah, subhanallah. Jadi rasa cukup ini dari hal yang indah membantu. Dan ini dari makna yang tersirat di dalam ayat. Wala akibatu littaqwa. Kemudian diingatkan bahwa akibat yang terbaik itu pada hal yang berada di atas jalan ketakwaan. Sepanjang seorang berusaha untuk bertakwa di dalam kehidupannya, membangun rumah tangga dengan ketakwaan, maka itulah dari jalan yang terbaik. Baik, ini kayaknya waktu sudah membatasi. Saya tutup dengan sebuah ayat di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fath-thalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Ini tentang perempuan yang salihah. Perempuan-perempuan yang salihah itu qanitat, mereka adalah orang-orang yang menjaga dirinya taat beribadah. Iya, qanitat taat beribadah. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Mereka menjaga hak suaminya sesuai dengan perintah Allah. Jadi dalam ayat ini nas bahwa seorang perempuan yang salihah itu mengumpulkan dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat yang terkait dengan hubungannya kepada Allah. Itulah dia dikatakan qanitat, perempuan yang taat beribadah. Dan sifat yang kedua, sifat yang terkait hubungannya dengan suaminya. Dia adalah hafizah, pandai menjaga. Pandai menjaga. Iya. Maka ini dua sifat diperhatikan. Seorang perempuan mukminah, dia hendaknya di dalam rumahnya qanitah, ahli ibadah. Ya, sisa dipelajari lahan-lahan ibadah yang dia lakukan. Karena itu kata Nabi, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannati syaa'at." Apabila seorang perempuan itu telah melakukan sholat lima waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia senangi? Dari pintu mana yang dia senangi? Ini penjagaan. Apa namanya? Ini dari ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Demikian pula dia hafizat, pandai menjaga. Ada rahasia suaminya dia jaga. Dia jaga rumah suaminya, harta suaminya, anak-anaknya, rahasianya. Iya. Dan dia jaga dari kehormatannya. Nah, maka ini ciri seorang perempuan yang salihah. Ya, dan kandungan dari ayat luas ya. Kandungan dari ayat luas. Dan ada pembahasan-pembahasan yang indah di dalamnya. Iya. Tapi cukuplah saya sudah memberikan beberapa gambaran dan pondasi-pondasi bagaimana harusnya kehidupan yang baik itu. Yang pertama dalam kehidupan berumah tangga itu harusnya dijadikan, selalu diingat bahwa kehidupan rumah tangga adalah apa? Ibadah kepada Allah. Jadi kalau dia ibadah, di dalamnya pasti banyak lahan kebaikan. Iya, harus selalu dia buka untuk lahan kebaikan. Dan yang kedua, kehidupan rumah tangga itu harusnya menjadikan dia menjadi sebaik-baik manusia. Orang yang terbaik untuk keluarganya, orang yang terbaik dengan apa? Kebaikan. Iya. Kemudian di dalam kehidupan berumah tangga itu penting seorang mempelajari dari ilmu agama dan amalan salih, sehingga dia bisa melihat celah-celah, peluang-peluang ibadah di dalam segala makna kehidupannya. Ya. Seorang harus pandai melihat peluang ibadah. Di kondisi begini, oh ini sabar. Di kondisi begini, oh ini ridha. Di kondisi begini, oh ini syukur. Ya. Itu peluang-peluang ibadah namanya. Dan jenjang ibadah itu banyak. Kadang perlu kita pelajari ya jenjang ibadah. Iya. Jenjang ibadah itu banyak jumlahnya. Ada sebagian yang menyebutkan sampai 500 jenjang penghambaan kepada Allah. Sabar, ridha, syukur itu 3 darinya. Dan banyak lagi jenjang yang lain. Kayaknya pernah dibahas di Bali ini. Apa namanya? Tingkatan-tingkatan penghambaan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya lupa ya tadi, tempat lain saya bahas. Gimana, masih ada yang ingat? Oh, di Surabaya. Surabaya betul, pernah. Ya. Nah, baik. Jadi maksudnya bahwa ada dari pembahasan jenjang-jenjang penghambaan. Itu yang terkait dengan amalan hati yang saya bilang tadi itu. Yang kadang, seorang santai saja, senyum-senyum saja, tapi dia Masya Allah lebih banyak pahalanya. Iya. Tapi saya selalu ingatkan bahwa itu tidak cukup amalan hati. Harus ada dari amalan zahir yang membuktikan benar amalan hatinya. Yang membuktikan benar dari amalan hatinya. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai materi. Ini sudah melewati waktu. Jam 5:30. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Umatnya Nabi Muhammad kan dilarang, maksudnya waktu itu kan sahabat dilarang menaikkan, meninggikan suaranya dilarang meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah. Kan? Nah, kemudian kalau melihat rumah tangganya Rasulullah, pada itu adakah enggak istri-istrinya tuh maksudnya meninggi suaranya dibanding Rasulullah? Artinya di luar konteks kenabian gitu kan? Itu ada enggak seperti itu? Iya, jadi itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suara nabi. Itu berlaku dalam semua konteks. Pembicaraan biasa tentang agama, tentang dunia, di rumah pun seperti itu. Nah, mungkin ada dari istri-istri nabi mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak pernah ternukil dalam suatu riwayat pun. Dan itu dari adab dan etika mereka. Iya. Itu sebenarnya kehidupan para istri Nabi. Banyak ya di dalam Al-Quran. Itu kalau dikumpulkan oleh para perempuan, dicermati tafsir ayat-ayat tentang kehidupan para istri Nabi, itu pembahasan yang indah. Bagaimana sifat-sifat mereka, kehidupan mereka, agar menjadi contoh dan suri teladan yang baik. Ya Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan Mas Fred. Tuh angkat tangan ya. Gatel. Ya, silakan. Silakan, Pak. Bagaimana hukumnya membeli sepeda motor dari financer pembiayaan? Jadi pembiayaan itu mengatakan hilang, terus kita bisa akses. Bagaimana itu hukumnya? Oh, jadi ini jadi pihak ketiga ini mereka menyita motor gitu. Punya ya, motornya mereka lelang. Mengadakan lelang penjualan sepeda motor. Terus kita mengajukan apa? Lelang, kita beli secara cash. Enggak apa-apa. Itu kan orang ada barang. Sepanjang itu adalah milik mereka, itu syarat pertama, milik mereka. Kemudian yang kedua, kita membelinya dengan tidak mendzalimi mereka. Karena ada sebagian orang kadang perlu duit. Ya, dijual dengan harga seenaknya saja. Tadi beli dengan harga seenaknya saja. Nah, ini enggak boleh kita memanfaatkan hajat saudara kita. Kita beli dengan harga yang bagus untuk kita, bagus untuk dia juga. Ya. Demikian harusnya. Ya Allah taala. Baik. Ya sebenarnya menyelamatkan akidah dan berbakti kepada kedua orang tua, dua-duanya amalan yang salih. Ya dua-duanya harusnya kita lakukan. Dan saya kira itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Hanya saja kadang di kondisi tertentu memang mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan. Maka tentunya menjaga keyakinan, menjaga akidah itu adalah dasar yang paling pokok. Yang harus dipelihara, tidak boleh diganggu oleh sesuatu apapun. Iya. Baik. Ini kita perhatikan ya, kisah Ashabul Ukhdud, kisah orang yang mati karena seekor lalat, dan banyak lagi ya dari kisah-kisah terkait dengan hal tersebut. Kayak ini santai aja, yang mau makan-makan, cicipin ini, santai aja. Ya. Bagaimana kalau curhat sama mertua, ibu dari suami, untuk kekurangan suami? Karena kalau ngomong sendiri, suami enggak dengarin, malah jadi ribut. Ya ini namanya minta pertimbangan ya, jadi kalau dia cerita dengan ibu mertua, cari solusi untuk ada hal yang baik diharapkan, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau cerita dengan ibu mertua untuk ribut, nah itu yang enggak benar ya. Tapi kalau cerita karena ibu mertua mungkin bisa menasihati anaknya, memberi solusi, maka itu enggak ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kadang dari sebagian istri kadang takut ngomong ke suami, khawatir ribut. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki. Ya. Ribut-ribut sedikit juga enggak apa-apa kalau untuk hal yang baik. Ya. Kalau untuk hal yang baik. Misalnya ini untuk kemaslahatan suami, dia harus bicara. Ya. Walaupun suami kadang kurang senang. Nah, karena sesuatu yang manis itu, nah mesti jalannya manis, jalannya lurus. Ya, mungkin sesuatu yang manis itu dia dapatkan setelah dia mengenal yang pahit-pahit. Ya. Nah, jadi ini mungkin juga dari hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Mereka yang lebih utama menuruti permintaan orang tua untuk tinggal bersama mereka, sementara orang tua dan mana yang lebih utama menuruti permintaan orang tua untuk tinggal bersama mereka, sementara orang tua dan lingkungan belum memahami sunnah, atau tetap tinggal di perantauan di mana anak bisa mengajar dan mengenal sunnah. Ini kembali kepada apa yang paling maslahat untuk dirinya. Seorang melihat apa yang paling maslahat untuk dirinya, tapi tetap dia jaga. Ya kalau dia mengajar ini kebaikan yang besar ya. Di perantauan, tapi dia tetap menjaga ada kunjungan kepada orang tua, memberi nasihat, walaupun melalui surat, melalui telepon. Ya. Bagaimana cara menyampaikan, menjelaskan kepada orang tua tentang akidah yang telah anda pahami, tanpa menyakiti dan membuat marah orang tua. Ya ini perlu belajar dengan baik. Dan lebih memperdalam ilmu agama. Sebab seorang itu semakin dia mendalam mempelajari ilmu, insyaallah akan semakin baik caranya menyampaikan dan semakin pandai dia memberikan obat pada tempatnya. Iya. Kemudian dalam penyampaian perlu hikmah, kebijaksanaan. Dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia juga memperhatikan kondisi dan sebagainya. Itu dari kiat-kiat. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Bagaimana makna kalimat ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, sementara orang tua tidak ridha jika anda memiliki pemahaman sesuai dengan sunnah? Itu tidak bertentangan ya, karena ridha orang tua yang diridha oleh Allah itu sepanjang ridha orang tua itu sesuai dengan ridha Allah. Kalau ridhanya orang tua bertentangan dengan ridha Allah, maka ridha Allah yang lebih didahulukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata bi makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan lebih baiknya sholat fardu dilakukan di awal waktu. Apakah benar ada pula hadis yang menyatakan bahwa sholat isya itu lebih baik di tengah malam? Bagaimana seharusnya? Kalau perempuan yang bertanya ini enggak ada masalah. Sholat isya diakhirkan itu lebih bagus. Tapi kalau laki-laki yang bertanya, laki-laki enggak ada masalah. Afdalnya di awal waktu atau di akhir waktu? Afdalnya bagi laki-laki hadir sholat berjamaah di masjid. Kalau masjidnya awal waktu, dia di awal waktu. Masjidnya di akhir waktu, di akhir waktu. Yang penting sholat isyanya di mana? Masjid. Di masjid. Baik. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah taala kita sambung di waktu lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.